Kowe kan biyen bojomu ya penyanyi weng, iki ngrayu penyanyi weng. Cewek. Ya. Ah, aku nek antuk sing empuk ngene iki seneng, Mas. Sumpah. Oh, atos kabeh lak cewek. Nah, Mas Is. Mas Is. Heh? Ora kuat. Ora kuat. Kuat-kuatno pokoke imanmu dino iki. Nah, kuat-kuatno ya. Ya, Mas Is, siang ini kamu jadi pacarku. Rayulah aku dengan rumus-rumus cintamu. Nah. Oke, Weng? Apa carku sing ayu dhewe, Weng? Kayak kuwi. Ah, ngono sing mesra. Kayak jaman kuwi ngrayu pesek ngono, Weng. Ngene lho, Weng. Ya padha pesek to, Weng. Pesek sapa pesek? Ya pesek itak. Wes pegatan. Ayo jaman iki. Oh, jaman. Ya, ya. Ayo, Weng. Apa carku sing ayu dhewe? Gede su matamu lo biasa bae. Kan sing kandha susu sapa? Sing ngomong susu sapa? Durung ana tuku. Ramli didungokno ngomong susu susu. Pacarku sing ayu dhewe. Gede su wonge suweng suweng suweng suweng. Asana nganggo klambi abang klambi klambi sepatu kain soko Jepang nur nur sewi ya nur bulanmu ketok yang tak sawang katon beranjang jebul orang nganggo kolai nah ini bener kan Mas Ramli Weng. Yo podong ini pesek kok ora ku kotan to. Wong ancen ngene klepes kok nggo kotan. Normane nganggo, nek ora nganggo kok kondi. Sepul ora nganggo kondi. Ya, kondi. Nah, sangune sik, sangune sik, sangune sik. Kok sangu to, Nur? Nah, dirayu Nur. Gantian aku. Nah, dirayu Nur ya. Aku nek ngayu kok mburi wae, Mas. Oh iya. Wes sik ah ngrayu kok mburi kan. Dirayu sik kerja. Apa jarku sing bagus iki ora tau nesu kulit ireng kulu-kulu nganti koyo as. Osek Wang, durung bar Wang. Jeweng. Diratak nanur. Madepane. Lho durung rot. Ya Allah, Weng, Weng diratakno weng ketok ganteng, Weng. Kayak banyu ben rata wedakane. Ora, ora, aja. Iki bolone gak pareng ngono, gak pareng nakal e. Weng! Malah melu-melu. Maksudmu piro? Weng. Kene lho iki sing apik. Ngono nggonmu kok ya urip to, Weng. Sisan. Engko sik anur. Ganteng. Nek karo Sony ganteng kowe. Ganteng iki. Sisan. Coba teng kok sik anu. Dirayu sik. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Kapan jeweng lamar aku? So kapan bae? Saiki langsung lamar. Saiki gendang. Ngarep. Di bapak. Wah, wow, bukan main Weng. Ayo saya ki dirayu sing enak nanon. Ayo. Sabar ayu, aku pasti ayu nanti lamar. Oh yes, oh no, itu jawabmu. Aku suka tidak tahan, apa yang duduk berduaan. Biasanya katanya pengen limau. pojokan.